pejamkan matamu di hadapanku. Kan ku cium kau tuk terakhir kalinya. Sudahlah, kita tak mungkin untuk bersama. Perbedaan membuat kita terpisah. Genggamlah tanganku ini. Aku bahagia saat bersamamu. Usaplah setiap tetes air matamu. Usah kau tangisi perpisahan ini. Bukanlah keinginan kita berpisah. Perbedaan membuat kita terpisah. Dengarlah suara hatiku. Aku bahagia saat bersamamu. Bersamamu.